سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamun 'ilman yaqin la tarawunnal jahim. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'aynul yaqin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.